Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, dan seluruh saudara-saudara kaum muslimin, undangan kegiatan buka bersama di kediaman Bapak Mujiran Sanden rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga pada hari yang ke-6 ini banyak ilmu yang telah kita dapatkan selama bulan Ramadan, banyak pula pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran hidup yang harapannya bisa menjadi pegangan untuk masa depan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara pelajaran dari puasa di bulan Ramadan yang semoga pada hari yang ke-6 ini bisa kita raih adalah pelajaran tentang keberagaman kehidupan manusia dalam hal kemampuan materi dan harta. Pelajaran seperti ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, amat penting untuk kita ingat selalu, agar kita sadar bahwa yang menjadi pembeda di antara hamba-hamba Allah adalah iman dan takwa, bukan materi, bukan harta. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaya dan miskin bukanlah ukuran. Warna kulit, logat dan bahasa bukanlah patokan. Pejabat ataupun rakyat bukan menjadi soal, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bisa saja orang yang paling miskin semiskin-miskinnya justru lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lebih kaya. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang paling kaya sekalipun di dunia ini, dia pun kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah pelajaran penting yang tidak boleh kita lupakan dari puasa di bulan Ramadan. Jangan menyepelekan orang. Jangan meremehkan orang. Jangan menghina orang. Kita tidak boleh menganggap diri lebih tinggi. Kita tidak boleh menganggap diri lebih baik. Kita tidak boleh menganggap diri lebih mulia apabila dibandingkan orang lain. Itu disebut dengan kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan sahabat-sahabatnya tentang hal ini, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwa orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat dzarrah pun itu tidak akan masuk surga. Dzarrah itu ukuran yang paling kecil. Peringatan keras ini harus kita ingat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan kita biarkan ada kesombongan di dalam hati kita, sekecil apapun itu. Jangan pernah merasa lebih baik dibandingkan orang lain, walaupun sedikit. Jangan pernah merasa orang lain itu lebih rendah di hadapan kita, jangan. Satu hal yang tidak boleh kita lakukan. Walaupun orang itu pendosa, walaupun orang itu pelaku maksiat, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, syaitan bermain dalam hal ini, memanfaatkan momen. Pernahkah, ini sebuah pertanyaan jujur kita sampaikan untuk kemudian dijawab secara jujur pula, pernahkah kita merasa lebih baik dari sebagian orang yang dalam kesehariannya tidak pernah sholat, dalam kesehariannya selalu maksiat, pagi, siang, dan malamnya berbuat dosa. Kita menganggap diri lebih baik dari mereka karena kita sholat, kita ngaji, pintar baca Al-Quran, karena kita sering berdoa, bangun malam, lalu menganggap diri lebih baik dari mereka. Jangan. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Apakah kita tetap ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena salah satu tanda keikhlasan itu adalah bagaimana membuat hubungan itu lurus antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak menjadikan orang lain sebagai pembanding. Sebuah riwayat disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan dulu di kalangan Bani Israel ada dua orang bersaudara, yang satu taat selalu kepada Allah Subhanahu, saudaranya pelaku maksiat, yang selalu beribadah dan taat kepada Allah, terus mengingatkan saudaranya yang melakukan maksiat, ingat kepada Allah, tub ilallah, taubat kepada Allah, taubat. Jadi sang saudara yang saleh dan baik ini ternyata selalu memberikan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat, taubat, taubat, taubat, taubat. Saudaranya yang selalu berbuat maksiat, setiap kali mendapatkan nasihat, iya, iya, tapi diulang lagi, iya, diulang lagi, iya, diulang lagi. Sampai pada batas akhirnya, yang soleh dan senang beribadah ini mengatakan, bersumpah dengan menyebut nama Allah, la yaghfirukallahu abadan. Kalau kamu seperti ini, bagaimana mungkin engkau mendapatkan ampunan dari Allah? Tidak akan mungkin Allah ampuni engkau selama-lamanya. Maka Allah Azza wa Jalla murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man dhalladhi yata'alla alayya. Siapa yang sudah berani berbuat lancang seperti ini, membatasi rahmat dan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengkhabarkan, orang yang senang beribadah tadi akhirnya disiksa oleh Allah karena dia menganggap dirinya lebih baik. Dia menutup pintu hidayah untuk orang lain. Sementara saudaranya yang berlaku maksiat dan senang berbuat dosa akhirnya masuk surga karena pada akhirnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, lalu dia benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini alasan kenapa kita dilarang oleh Islam untuk berbuat sombong, kibir dan takabur. Inilah alasan kenapa kita dilarang Islam menganggap diri lebih baik dan lebih suci dibandingkan orang lain. Karena masing-masing kita tidak bisa memastikan akhir kehidupan kita itu seperti apa. Bisa saja orang yang kita anggap soleh, termasuk kita sendiri mungkin menganggap dirinya soleh, bisa saja di akhir kehidupan kita kemudian su'ul khatimah, na'udzubillah. Tetapi mereka yang kita anggap jahat, kita anggap buruk, kita anggap jauh dari Allah Subhanahu, di akhir kehidupan yang mendapatkan husnul khatimah. Maka jangan menganggap diri lebih baik. Nah, ini pelajaran penting dalam bulan puasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan kita merendahkan orang miskin, jangan kita merendahkan orang fakir, jangan merendahkan orang yang kita anggap dan kita nilai ternyata biasa-biasa dan sederhana saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan untuk kita kisah dari Bani Israel yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan untuk kita bahwa lam yatakallam fil mahdi siyun illa thalatha. Hadisnya sangat panjang sekali dan dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan lam yatakallam fil mahdi sabiyun illa thalatha. Tidak ada ceritanya bayi yang masih disusui oleh ibunya bisa berbicara kecuali tiga cerita. Bayi yang hitungannya masih beberapa bulan, 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan, yang masih disusui oleh ibunya, digendong dan dibuai, tidak bisa berbuat apa-apa, masih bayi, betul-betul bayi. Kata Nabi SAW, itu tidak bisa berbicara kecuali dalam 3 cerita. Dan ketiga cerita itu semuanya benar. Salah satunya dalam kisah Juraij, seorang ahli ibadah yang digoda dan dirayu seorang wanita pelacur, kemudian berusaha menahan diri, lalu difitnah sang pelacur tadi melahirkan bayi dan disampaikan kepada masyarakat pelakunya ayahnya adalah si Juraij. Masyarakat pun marah, tempat ibadahnya dihancurkan. Kemudian Juraij sholat 2 rakaat, selesai sholat Juraij dengan telunjuknya menusuk perut bayi tersebut sambil berkata, man abuk, bapakmu siapa? Bayi itu berbicara, bapakku si Fulan, bukan si Juraij. Kemudian masyarakat pun menyesal. Mereka menawarkan kepada Juraij bangunan ibadah yang baru yang terbuat dari emas. Tetapi Juraij menolaknya. Bayi bisa berbicara. Nah, demikian juga Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam juga bisa berbicara. Demikian juga dalam kisah Ashabul Ukhdud, raja yang zalim yang memaksa masyarakatnya untuk mengakui bahwa raja adalah Tuhan Rabbul Alamin, tetapi mereka menolak. Yang menolak kemudian dibakar hidup-hidup dalam parit, dibuatkan selokan yang panjang, dalam dan lebar, disiapkan di sana kayu bakar sebanyak-banyaknya, dibakar dalam kondisi api menyala-nyala. Setiap warga ditanya, siapa Tuhanmu? Kalau dia menjawab raja, selamat. Kalau dia mengatakan Allahu subhanahu wa ta'ala, maka dilemparkan hidup-hidup ke dalam kobaran api tersebut. Yang tersisa seorang ibu dengan bayinya yang digendong. Ragu-ragu, si ibu menjawab. Sampai kemudian bayi itu mengatakan, wahai ibu, janganlah engkau ragu. Bayi bisa berbicara. Jangan engkau ragu, wahai ibu. Akhirnya sang ibu pun mengatakan, Tuhanku, Rabbku adalah Allah. Lalu ibu dan bayinya dilemparkan hidup-hidup ke dalam kobaran api menyala-nyala. Nah, di antara cerita bayi yang bisa berbicara dalam cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bayi yang digendong ibunya saat itu sedang disusui. Tiba-tiba lewatlah seseorang yang berpakaian mewah, gagah, seorang laki-laki, nampak kehidupannya seorang bangsawan, menunggang seekor kuda yang terlihat mahal, gagah segagah-gagahnya, diiringi oleh sekian banyak orang, lewat di depan rumah ibu tersebut dengan bayinya. Setelah lewat orang yang gagah tersebut, ibu bayi mendoakan, ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang tadi yang baru saja lewat. Tiba-tiba bayi melepaskan susuannya, lalu berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia, orang yang lewat tadi. Ini bayi bisa berbicara. Bayi bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, layaknya orang dewasa. Tidak berapa lama kemudian, lewatlah serombongan orang sambil menarik-narik, menyeret seorang wanita. Wanita itu dipukul, wanita itu dicambuk. Mereka mengatakan zanaiti sarakti, zanaiti sarakti, zanaiti sarakti. Dasar kamu itu pezina. Dasar kamu itu pencuri. Jadi sekian banyak orang menyeret-nyeret seorang wanita atas tuduhan berzina, atas tuduhan mencuri. Tetapi wanita itu ternyata yang diucapkan adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untukku, dan Allah adalah zat sebaik-baik pelindung. Nah, ketika adegan itu berlangsung dan terjadi, sang ibu berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti wanita itu. Sementara si bayi segera melepaskan susuannya, lalu berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti wanita itu. Selesai. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan untuk kita, terjadilah pembicaraan, perbincangan antara ibu dan si bayi tersebut. Kata ibu, anakku, kenapa engkau mengatakan jangan jadikan diriku seperti dia? Kata si bayi, wahai ibu, tahukah engkau, laki-laki gagah yang naik di atas kuda mewah tadi, kuda mahal tersebut, adalah jabbarun anid, orang yang sombong, sesombong-sombongnya di atas muka bumi ini. Maka aku berdoa tidak mau menjadi orang seperti itu. Sementara wanita yang diseret, yang dikatakan berzina, yang dikatakan mencuri, dia adalah wanita suci, wahai ibu. Dia bukan berzina, dia tidak mencuri, tetapi dia dituduh dengan tuduhan keji. Dia bebas dan selamat dari tuduhan-tuduhan tersebut. Justru yang dia ucapkan adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wanita bersih, wanita suci. Maka saya pun berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti wanita tersebut, bersih dan suci. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, riwayat ini Bukhari Muslim yang menyebutkan di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran penting buat kita. Jangan melihat dan mengukur orang dari sekedar bentuk lahiriahnya saja. Nah, kalau orang itu gagah, bersih, rapi, wangi, suka membantu, senang menolong, kemudian kita hormat sehormat-hormatnya dengan dia tanpa mempertimbangkan amal ibadahnya, jangan. Kita pun tidak boleh menilai rendah orang lain dari bentuk lahiriah dan zahirnya. Rumahnya kecil, sederhana, pekerjaannya petani biasa, buruh kasar, pegawai rendahan. Kemudian kita abaikan mereka, kita tidak anggap mereka, kita rendahkan dan kita hinakan mereka. Jangan. Karena bisa saja orang-orang yang kita anggap rendah, kita nilai hina, tidak punya apa-apa, ternyata jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita. Itu tadi cerita yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Lihat orangnya gagah, pakaiannya mewah, di atas kendaraan yang mahal, ternyata dia adalah orang yang sombong. Tetapi wanita yang dikatakan pencuri, pezina, justru sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting yang mestinya pada hari yang ke-6 bulan Ramadan tahun ini sudah bisa kita ambil. Nah, jadi tolonglah ketika kita berteman, bersahabat, bertetangga, berkerabat, nah, jangan hanya memilih yang kaya, yang sugih, yang rapi, yang bisa neraktir dan jajak ke kita. Kalau orangnya kaya, wah, masya Allah, diperhatikan, ojek pak, janji. Apalagi sambil berharap dalam hati untuk bantuan, engkau ditolong, wah, kan begitu yang kita rasakan. Jujur saja kita, kalau orangnya tuh kaya, sugih, punya harta, dingklok mas, ojek pak kaji. Kenapa? Kita berharap ada manfaat materi yang bisa kita harapkan dari dia. Masya Allah. Tapi kalau tetangga yang miskin, tetangga yang hina, nah, mungkin kita bentak-bentak, ngopo mas, menang wae. Kita hinakan, kita rendahkan, na'udzubillah. Kalau orang itu kaya, orang itu punya harta, dalam kegiatan rapat, di tempat sholat, di masjid, selalu dipersiapkan tempat khusus buat dia. Oh, Pak, jenengan mriki ngomong ngajeng. dihormati, dipersilahkan, masya Allah. Mungkin ada sajadah khusus disiapkan tuh saf pertama buat dia, karena katanya kaya raya, saudagar, tuan tanah di kampungnya. Tapi kalau orangnya miskin, dekil, padahal setiap hari selalu sholat berjamaah, bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tidak diperhatikan, tidak diacuhkan, mau duduk di saf paling belakang, nggak dapat tempat duduk, sholatnya di luar, sakaratmu. Buat apa urusan saya dengan kamu? Masya Allah. Kita berteman tidak usahlah pilih-pilih. Yang miskin kita jadikan sahabat, yang kaya pun kita jadikan sahabat. Orang yang punya harta kita jadikan teman, yang memerlukan harta dari kita juga kita jadikan teman. Kalau yang telpon wong sugih langsung ditompo, mbok, sedang tidur, sak ngantuk-ngantuk, tengah wengi jam loro, Pak Heru, saudagar kaya dari Banyu Urip. Pripun Pak Heru, Jek? Wonten dawuh. Kalau yang telpon bos, Jek wonten dawuh. Tapi nek sing telpon tanggane tukang becak, bengi-bengi ganggu ki ngopo? Nyun ngapunten, Jek, kalau tersinggung. Kalau yang telpon misalkan orang enggak duwe, orang enggak punya, buruh kasar. Misalkan, wah, dadang mas, dadang ya apa, telepon bunyi-bunyi jam lurus, HP ini. Tapi kalau jam 2 yang telepon Pak Heru, ditompo, mergowong sugi. Masya Allah, yang seperti ini fakta aja. Betul gak Pak Dadang? Betul, Mas Ismail, setuju sama saya? Mas Abbas, beripun Mas Abbas. Mas Iswanto, Mas Gunawan, begitu aja. Itu contoh yang nyata loh saya ceritakan. Kalau yang telepon ketok sing wah iki proyek iki ta iki. Iya. Kalau tadi kan saya berikan contoh wong sugih, proyek iki ditompo. Nggih. Wonten dawa. Wah. Diapi-api biar dapat bagian proyek. Begitu Mas Umar. Tapi nek sing telepon buruhe, karyawane, iki mesti njak dhuwit iki kalene. Delok gawean iki. Tutup. Ya Allah. Kenapa kita selalu mengedepankan prasangka buruk? Mbok barangkali karyawan kita, buruh kita sedang dapat rezeki, kemudian pengen ngundang kita atasannya, kan begitu ya? Barangkali mbok menawi, oh jam loro ya, barangkali dapat kiriman duren sak bronjong, ingin memberikan makanan sahur buat bosnya, yaitu kita, biar bosnya senang dikasih duren kan ya? Pas pagi jam 7 ngomongin telepon ngopo ya? Wah, telas bos. Apa nih yang telas? Duren. Wah, aku ora telepon. Lah ditelepon jenengan mboten ngangkat. Pun kalau bagi-bagi teng jamaah masjid. Masalahnya kalau ditunggu sehari bisa busuk itu. Bos ora. Lah nggih pun. Itu contoh-contoh nyata. Insyaallah. Orang bertamu ke rumah kita. Ini maksudnya saya, Pak. Jenengan mboten sah tersinggung. Orang bertamu ke rumah saya, naik mobil, wah, mbok sedang tidur saya temui. Apa iki to iki? Ternyata orang datang bawa masalah. Ya Allah, wis kleru kula. Kan wong ketahe mewah diarep-arep ngei apa kan gitu ya. Jujur mawon nggih. Ternyata minggu anu ustaz saya gini-gini. Ya Allah. Orang datang bawa sepeda ontel. Tak lirik. Tak intik dari jendela. Sopo meneh yo kok ganggu istirahate wong ya. Saya temui. Ternyata anu Ustaz, kula angsal rezeki. Lah pripun? Anu, daging ayam 3 kilo buat panjenengan. Masya Allah. Itu kan tamparan keras sebenarnya, pelajaran penting buat kita. Jangan melihat dan menilai orang itu dari fisiknya saja. Kan begitu ya? Tapi kita lihat dari amaliyahnya, ibadahnya, sholatnya, bagaimana dia orangnya rendah hati tawadhu ataukah tidak, sombong tinggi hati ataukah tidak. Itu pelajaran penting di bulan puasa. Kenapa? Dengan kita berpuasa menahan lapar, haus, dahaga, kita bisa merasakan bahwa selama ini banyak saudara-saudara kita yang sering dan selalu merasakan haus, dahaga, juga lapar. Kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah puasa. Kita ditegur sebenarnya. Perhatikan saudara-saudaramu yang miskin. Rasakan apa yang dirasakan saudara-saudaramu yang fakir itu. Ini pelajaran penting kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengerti dan paling bisa merasakan kondisi kaum fakir dan kaum miskin, orang-orang yang lemah di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menunggu bulan Ramadan. Karena Muhammad alaihi salatu wasallam dalam kesehariannya sepanjang tahun dari beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, bahkan sebelumnya, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul sampai beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau adalah kehidupan yang prihatin. Beliau adalah orang yang paling sering berpuasa. Nabi Muhammad adalah orang yang paling sering mengunjungi orang-orang fakir dan miskin. Jadi tidak perlu menjadikan contoh Pastor Paus, Ibunda Teresa dan lainnya. Tidak perlu itu jadikan contoh. Kalau orang sudah berbicara tentang apa semangat menyantuni kaum fakir, kaum miskin, menyantuni orang-orang yang hidup di pekumuh, di daerah kumuh, yang disebut kok Ibunda Teresa, Romo Mangun, orang kafir dijadikan contoh. Astagfirullahaladzim. Banyak artikel buku ditulis yang dia seorang Islam. Kalau sudah bicara ini, wah, Paus Paulus yang terakhir yang dari Argentina itu dikenal dekat dengan orang miskin, dengan orang fakir, Bunda Teresa, Mahatma Gandhi. Kenapa kita jadikan contoh orang-orang kafir sebagai teladan dan figur kita umat Islam? Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cukup sebagai contoh, suri teladan untuk kita. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang saya sampaikan ini bukan berarti kemudian mengajarkan kebencian, bukan kemudian mengajarkan permusuhan, bukan kemudian mengajarkan apa namanya memerangi orang-orang kafir, bukan. Tapi kita sedang mendudukkan perkara, menempatkan permasalahan itu dengan sebenar-benarnya. Saya hanya ingin mengingatkan kaum muslimin dan muslimat bahwa teladan dan figur kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu yang lain dalam hal apapun kebaikan, maksud saya. Tidak perlu kita jadi contoh yang lain. Semangat bekerja, semangat beribadah, semangat berkarya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh dan teladan kita. Lah Kanjeng Nabi, masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling dekat dengan kaum fakir dan kaum miskin. Nah, kehidupan beliau lebih layak dikatakan kehidupan orang fakir miskin. Padahal beliau adalah orang yang terbaik. Kalau beliau mau punya rumah dari emas, beliau lakukan. Kalau beliau mau setiap hari makan daging, makanan lezat, mewah dan mahal, beliau lakukan. Seandainya beliau mau perkakas dan perabot rumah tangganya mewah, beliau lakukan, tetapi itu ternyata tidak beliau lakukan. Orang-orang dekatnya Kanjeng Nabi siapa? Orang-orang miskin. Yang pertama kali masuk Islam siapa? Orang-orang miskin, budak, hamba sahaya. Yang kemudian membuat orang-orang kafir Quraisy waktu itu, para bangsawan dan pejabatnya mengatakan, ya Muhammad utrud haula, ya Muhammad usir orang-orang dekil dan kumuh seperti itu dari dirimu. Karena di situ ada Abdullah bin Mas'ud, Suhaib bin Sinan, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Orang-orang miskin, miskin-miskinnya, orang-orang menurut mereka kotor. Tapi mereka berislam, beriman. Maka para pejabat dan bangsawan Quraisy mengatakan, utrud haula ya Muhammad, usir mereka ya Muhammad. Jangan kotori majlis kami dengan orang-orang rendahan seperti mereka. Allahu Azza wa Jal menegur Nabi Muhammad dalam firman-Nya, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, yuriduna wajha, wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya," surat Al-Kahfi. Allahu Azza wa Jal mengingatkan Nabi Muhammad, sabar-sabarkan dirimu ya Muhammad bersama orang-orang yang selalu berdoa dan beribadah kepada Allah tiap pagi dan petang. Sabar-sabarkan. Walaupun di sekelilingmu orang miskin, orang fakir, orang gak punya. Sabarkan dirimu. Alhamdulillah kita berusaha praktekan itu, kita amalkan. Coba kita lihat sekarang sekeliling kita. Kabeh wong sugih. Atau sekeliling kita, masya Allah, buruh kasar, petani, wong randuwe, peternak. Ya. Di samping kita pedagang keliling kecil-kecilan. Pedagang cilok, pedagang ikan hias, pedagang martabak mini, kan itu ya. Lihat sekeliling-sekeliling kita ini, masya Allah, orang-orang yang itu tuntunan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innama tunsaruna, lanjut, wa turzakuna bi du'afa ikum. Masih ingat gak? Sak sahabat-sahabatnya, sak riwayat-riwayatnya, PR besok pagi insya Allah. Wah, oh Ismail. Besok pagi berangkat. Karena Kanjeng Nabi ngendika, kalian semua itu mendapatkan rizki, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keberadaan orang-orang yang lemah. Jadi kalau ingin selalu mendapatkan pertolongan, kemudahan dari Allah, biar rezekinya lancar, jauh dari mara bahaya, malapetaka dan bala, jadikanlah orang-orang yang di sekitar kita itu orang-orang yang tidak mampu, orang lemah, fakir dan miskin. Wallahu a'lam bishawab. Karena